إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayatil wa Taqrib karya Al-Imam atau karya Asy-Syaikh Mustafa Bugha Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, Barakallahu Fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang mandi-mandi yang sunnah. Maka insyaAllah di kesempatan sore hari ini, dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang hukum mengusaf dua khuf. Ya, al-mashu al-khufain. Dalam istilah fikihnya, al-mashu alal khufain, hukum mengusap dua khuf. Ya, khuf ini apa? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin istilah khuf jarang terdengar di tengah-tengah kita. Khuf itu adalah alas kaki yang terbuat dari kulit, yang dia memiliki panjang atau memiliki bentuk, dia menutup mata kaki. Jadi mulai dari ujung kuku sampai ke mata kaki itu semua tertutup. Ya. Jadi dia seperti sepatu yang terbuat dari kulit. Ya, dan tidak ada bolongnya. Jadi dia benar-benar tertutup secara sempurna. Ya, dan ini biasa dipakai orang-orang Arab ya, sepatu dari kulit. Ya. Tapi ingat ya, dia harus menutupi mata kaki. Dia harus menutupi mata kaki. Kalau tidak menutupi mata kaki, maka enggak berlaku hukum mashu alal khufain ini. Ya. Nah, apa maksudnya mashu alal khufain? Mengusap dua khuf. Maksudnya begini, ketika kita wudu, ya. Selama syaratnya itu terpenuhi, misalnya ada orang yang menggunakan khuf. Dia pakai khuf, ya. Dia pakai khuf di kakinya, kemudian ketika dia sebelum dia memakai khuf tadi dia sudah berwudu dalam keadaan suci. Lalu kemudian dia menggunakan khuf tadi. Nah, ketika batal wudunya, maka tidak perlu baginya untuk melepas kedua khufnya. Jadi kalau misalnya dia wudu sampai di kaki, ketika kaki kan harusnya kan kaki itu apa? Dicuci ya. Kaki itu dicuci dengan air. Ya, sampai mata kaki. Sudah kita bahas dalam kitab, dalam bab al-wudu. Nah, tapi untuk orang yang menggunakan khuf, ini ada keringanan, ada kemudahan. Ketika dia menggunakan khuf tersebut dalam keadaan suci, kemudian batal wudunya, maka tidak perlu bagi dia untuk melepas khufnya tadi. Ya, cukup baginya untuk apa? Untuk mengusap saja. Jadi diusap bagian atasnya. Ya, bagian atasnya diusap. Ya, jadi setelah dia wudu, tangannya masih basah, dia usap bagian atas dari khufnya tanpa perlu mencopot, tanpa perlu melepaskan. Ya. Loh, Ustaz, apa sih susahnya, Ustaz? Mau cuma ngelepas saja. Ya. Kan gampang, kaki langsung dicuci, kan mudah melepas khuf. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Islam ini bukan cuma di negeri kita. Islam ini berlaku di seluruh negeri, termasuk negeri-negeri yang cuacanya itu dingin. Ya. Di sebagian tempat, mereka sangat dingin sekali ya, tempatnya sangat dingin ya. Waktu dulu saya pernah singgah di Darul Hadis Ma'bar, dan juga Darul Hadis Damar yang dikenal dengan Salajahnya Yaman, itu daerah dingin sekali, sampai ya 7 derajat Celcius atau sampai minus. Di sana kita bisa melihat di jalan-jalan itu air sampai membeku. Ya, air-air yang tergenang di jalan itu sampai membeku. Nah, sehingga orang kalau dia buka kakinya itu dingin sekali. ya kerasa dingin sekali. Ya. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang menggunakan khuf tadi. Biar apa? Kakinya tidak dingin. Ya, biar kakinya tidak dingin. Kalau dingin nanti dia pecah-pecah dan sangat kerasa ya. Nah, di sini syariat memberikan keringanan bagi orang-orang yang dia menggunakan khuf tadi, ya, menggunakan alas kaki yang menutupi seluruh bagian kakinya sampai ke mata kaki, maka diberi keringanan untuk tidak ya melepas khufnya tadi. Cukup baginya untuk apa? Untuk mengusap bagian atasnya saja. Jadi diusap bagian atasnya saja. Ya, dia berwudu seperti biasa, kemudian sampai ketika bagian kaki dia usap bagian atasnya saja. Dan ini merupakan ijma'nya Ahlussunnah wal Jamaah tentang diperbolehkannya mengusap dua khuf ketika berwudu. Ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, beliau mengatakan ajma'a man yu'taddu bihi bihi fil ijma'i ala jawazil masyi ala al-khufain. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, orang-orang yang teranggap ijma'nya, ya, mereka bersepakat tentang kebolehan mengusap dua khuf. Jadi ini ijma'nya para ulama, ijma'nya para ulama. Para ulama sepakat ya bahwa mengusap dua khuf ini suatu perkara yang disyariatkan. Nah, fi safari wal hadar. Baik itu ketika dia melakukan safar, ketika dia dalam perjalanan, ataupun ketika dia dalam keadaan mukim. Artinya ketika dia tidak dalam keadaan safar, ya itu boleh, ya berlaku hukum mengusap dua khuf. Sawa'un kana lil hajatin aw li ghairiha. Sama saja, apakah dia safar itu karena sebuah hajat atau karena yang semisalnya. Atau sama saja, apakah dia tidak membuka dua khufnya itu karena sebuah hajat atau karena yang semisal, karena yang selainnya. Jadi apapun alasannya dipersilahkan. Entah itu dingin misalnya, dia tidak melepas khufnya karena dingin ya, atau karena kerepotan atau alasan yang lainnya, terserah. Ya boleh-boleh saja bagi dia untuk tetap menggunakan khufnya dan tidak melepasnya ketika berwudu. Qala hatta yajuzu lil mar'ati al mulazimah baitaha. Sampai untuk seorang perempuan yang selalu berada di rumahnya. Ketika dia menggunakan khuf, maka diperbolehkan. Ya. Kalau dia menggunakan khuf misalnya dingin, tinggalnya di daerah Kaliurang misalnya. Ya, dingin sekali, apalagi musim sekarang ya, kalau pagi itu dingin sekali. Kemudian dia pakai khuf. Datang waktu subuh, dia tidur pakai khuf. Kemudian datang waktu subuh, dia wudu tapi nggak mau melepas alas kakinya. Nah, ini boleh. Walaupun dia seorang wanita yang terus-menerus berada di rumahnya. Wazaminil ladhi la yamshi. Demikian juga orang yang cacat. Ya, orang yang cacat, yang tidak bisa jalan. Ya, walaupun dia tidak menggunakan kakinya untuk berjalan karena dia cacat. Entah dia pakai kursi roda atau apa. Tapi kalau kakinya terbungkus dengan khuf, maka hukum ini berlaku. Ya. Ini kesepakatan dari para ulama yang memang dianggap ijma'nya. Kemudian ada dua golongan sesat. Ada dua golongan sesat yang tidak mengakui hukum mengusap dua khuf ini. Kata Al-Imam An-Nawawi, wa innama angkarathu asyiatu wal khawarij. Ada dua golongan sesat yang mengingkari kebolehan mengusap dua khuf ini. Yang pertama adalah orang-orang Syiah, yang kedua adalah orang-orang Khawarij. Ya, ini dua sekte sesat dalam Islam. Ya, sekte Syiah dan juga sekte Al-Khawarij. Mereka menganggap tetap harus dicopot. Ya, mereka tidak menganggap adanya kemudahan atau adanya rukhsah, keringanan untuk tidak melepas dua khuf ini. Ya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah terkadang mereka menyampaikan hal ini dalam kitab-kitab akidah. Bahwa ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengakui pensyariatan ya membasuh dua khuf. Kenapa mereka sampaikan ini? Padahal pembahasannya adalah pembahasan akidah. Yaitu untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dan orang-orang Syiah serta orang-orang Khawarij. Orang-orang Syiah dan orang Khawarij, ya, mereka mengingkari pensyariatan mengusap dua khuf ini. Ya. Wala yu'taddu bi khilafihim. Namun kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, khilaf mereka ini tidaklah teranggap. Ya. Jadi khilafnya Al-Khawarij dan orang-orang Syiah ini enggak teranggap. Sehingga membasuh atau mengusap dua khuf ini, ya, dia merupakan ijma, kesepakatan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sepakat bahwa diperbolehkan untuk mengusap dua khuf, ya, ketika berwudu tanpa harus mencopotnya. Demikian juga, ya, hadis yang berbicara tentang membasuh dua khuf ini diriwayatkan secara mutawatir. Ya, mutawatir ini artinya dia diriwayatkan oleh banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan satu dua orang saja yang meriwayatkan tentang pensyariatan mengusap dua khuf ini. Jadi sangat kuat hukumnya. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah kana yamsahu 'ala al-khuffain. Ya. Ada 70 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan kepadaku bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dahulu beliau mengusap dua khufnya. Ini kata Al-Imam Al-Hasanul Basri. Sampai ada 70 sahabat yang mengkhabarkan kepada beliau bahwa dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya. Oleh karena itu, ya, mengusap dua khuf ini adalah sebuah syariat yang sabitah. Sebuah syariat yang ditetapkan dalam ajaran agama kita. Dan ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan mana yang lebih afdal kalau kita menggunakan khuf. Misalnya kita sedang menggunakan khuf. Mana yang lebih afdal? Apakah kita membukanya atau kita tetap menggunakannya? Sebagian ulama mengatakan lebih afdal kita tidak melepas khuf kita. Ya, misalnya ini ada sebagian kita, ya, beli khuf misalnya, dia beli khuf di Saudi, ya, ketika umroh dia beli khuf. Karena di sini jarang sekali saya lihat ada yang beli khuf ini, ya. Ya, yang jual khuf maksud saya. Dia pakai khuf kemudian ketika dia umroh dia pakai khuf. Nah, ketika batal wudunya, ya, mana yang lebih ketika dia selesai umroh, ya, karena umroh enggak boleh dia pakai khuf, ya, harus pakai sandal, ya. Nah, ketika dia selesai umroh dia beli khuf, kemudian batal wudunya, mana yang lebih afdol? Kata para ulama, sebagian para ulama itu lebih afdol dia tetap menggunakan khufnya, memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut sebagian para ulama, lebih afdol apa? Menggunakan dua khufnya. Sebagian lagi mengatakan lebih afdol dicuci seperti wudu biasa. Ya. Allah taala alam, tapi ya Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau kita itu apa? Menggunakan kesempatan-kesempatan atau keringanan-keringanan yang Allah berikan. Menunjukkan bahwa kita itu hamba yang lemah. Sehingga kalau Allah beri keringanan, ya, kemudian kita tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa apa? Kita mengambil rukhsah. Ya, saya bayangnya kalau rukhsah itu bayangnya puasa, ya. Kalau misalnya dia diberikan rukhsah kemudian dia ambil, ini menunjukkan bahwa dia memang memerlukan Allah Subhanahu wa taala, memerlukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran umum tentang mengusap dua khuf. Paham ya insyaallah? Ya, ini gambaran umum mengusap dua khuf. Ya, jadi maksud mengusap dua khuf ini artinya ketika kita berwudu, ya, selama terpenuhi syaratnya maka boleh bagi kita untuk tidak melepas khuf kita. Ketika sampai bagian kaki tinggal diusap saja tanpa harus dicopot khufnya. Tanpa harus dicuci. Baik. Kemudian kita masuk sekarang ke matannya. Berkata Al-Qadi Abi Suja rahimahullahu taala, qala faslun al-mashu 'alal khufaini jaizun. Pasal mengusap dua khuf ini hukumnya boleh, jaiz. Kata Syekh Mustafa Bugha, wa dalilu jawazihi ahadithun kathirah. Dan dalil yang menunjukkan kebolehan mengusap dua khuf ini adalah hadis yang sangat banyak. منها ما روى البخاري ومسلم ولفظ له. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan lafadznya adalah lafadz Muslim. An Jarir ibn Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat yang mulia, Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Qala annahu bala thumma tawaddo'a wa masaha ala khufayh. Ya, suatu ketika Jarir ini buang air kecil. Ya, jadi dia buang air kecil. Qala thumma tawaddo'a, kemudian dia berwudu. Ya, jadi ini buang air kecil, tentu batal wudunya. Kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khufayhi. Wa masaha ala khufayhi. Kemudian dia mengusap, ya. Dia mengusap apa? Kedua khufnya. Dia mengusap kedua khufnya. Fakila taf'alu hadza. Kemudian orang-orang mengatakan, ya, dikatakan kepada Jarir bin Abdillah Al-Bajali, apakah engkau melakukannya seperti ini, mempraktikkannya seperti ini? Kemudian beliau mengatakan, na'am, ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddo'a wa masaha ala khufayh. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, buang air kecil, kemudian beliau berwudu, lalu ketika berwudu beliau mengusap dua khufnya. Mengusap dua khufnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu melakukan apa? Dia mengusap, beliau mengusap dua khufnya. Mengusap dua khufnya. Ini menunjukkan bahwa perkara yang demikian disyariatkan. Kemudian kata Syekh Mustafa Bugo, ya, ya, setelah beliau mentakhrij hadis tadi, qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala rawa al-masha sab'una nafsan fi'lan wa qawlan. Ya, al-Hasan al-Basri, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, kata beliau, rawa al-masha, ya, sab'una nafsan. Ada 70 orang sahabat yang meriwayatkan, ya, disyariatkannya mengusap dua khuf ini. Fi'lan wa qawlan. Baik itu dalam bentuk perbuatan maupun ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, permasalahan mengusap dua khuf ini diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya, baik itu ucapan beliau, ini perintah beliau untuk apa? Untuk mengusap, atau perintah beliau, hadis beliau, ucapan beliau yang memperbolehkan mengusap dua khuf, atau dari fiilnya beliau. Artinya apa? Dari perbuatan beliau. Beliau ketika berwudu dan ketika itu beliau menggunakan dua khuf, beliau tidak apa? Tidak melepasnya. Beliau hanya mengusap bagian atasnya. Ya, ini diriwayatkan dari 70 orang sahabat, baik berupa ucapan maupun perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syurut. Dan membasuh dua khuf, mengusap dua khuf ini boleh dengan tiga syarat. Nah, perhatikan, bukan sembarangan, ya, ada syaratnya. Ada syarat yang harus terpenuhi, ya, terlebih dahulu sebelum kita menjalankan syariat mengusap dua khuf ini. Ada syaratnya. Kata beliau, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali toharah. Syarat yang pertama, dia mulai mengenakannya, ya, setelah sempurna dari bersuci. Apa maksudnya sempurna dari bersuci? Maksudnya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maksudnya adalah dia, ya, dalam keadaan sudah berwudu sebelumnya. Jadi bukan dalam keadaan belum berwudu, tapi dia sudah berwudu terlebih dahulu. Kemudian baru kemudian dia mengenakan khufnya. Jadi kalau misalnya dia dalam keadaan batal wudunya, kemudian baru dia menggunakan khuf. Setelah dia menggunakan khuf, dia berwudu. Maka boleh enggak dia mengusap? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena syaratnya ya, boleh mengusap dua khuf itu adalah ketika dia menggunakan dua khuf tadi, ketika dia menggunakan dua khuf tadi, dia apa? Dalam keadaan sudah berwudu. Dalam keadaan sudah suci. Ya. Jadi ini syarat yang pertama, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali thaharah. Ya, kedua khuf itu dipergunakan setelah dia selesai dari thaharahnya. Baik. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, disebutkan oleh beliau, Anil Mughirah Ibnu Syu'bah. Ya. Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi Masir. Kata beliau, dahulu aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, dahulu aku mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dalam sebuah perjalanan. Ya. Kemudian fa'afrogat alaihi al-idawah. Ya. Maka kemudian beliau apa ini ya, maksudnya selesai ya. Naam. Beliau selesai dari melakukan hajat beliau, faghasala wajhah. Kemudian beliau membasuh wajah beliau. Atau apa apa fa'afrogat fa'afrogtu alaihi minal idawah, artinya aku menuangkan air. Jadi setelah selesai Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apa menunaikan hajat, di tengah perjalanan beliau menunaikan hajatnya, lalu beliau kembali, ya, fa'afrogtu alaihi minal idawah, lalu aku pun menuangkan air kepada beliau, faghasala wajhah, kemudian beliau membasuh wajah beliau. Ya. Qala wa ghasala dhira'ah. Kemudian beliau mencuci dhira'ih. Mencuci dua dhira'nya, dua lengannya. Ya, mencuci dua lengannya. Wa basaha bi ra'si. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya. Thumma ahwaitu li inza'i khufayh. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, aku ingin untuk melepaskan dua khuf beliau. Jadi maksud Al-Mughirah itu kan orang, namanya orang berwudu, habis dia apa membasuh mengusap kepalanya, ya, pasti dia apa akan mencuci atau membasuh kedua kakinya. Maka Al-Mughirah ketika itu melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang menggunakan khuf. Ya, tentu khufnya harus dicopot dulu kan kalau mau wudu kan? Maka kemudian ketika Al-Mughirah ahwaitu ya li'anza'a khufai, ketika aku ingin untuk mencopot kedua khufnya, qala da'huma. Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mengatakan kepadaku, biarkan saja kedua khufku ini. Ya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya, yakni memakai keduanya dalam keadaan suci. Jadi beliau alaihi salatu wasalam memakai kedua khufnya dalam keadaan sudah berwudu. Ya. Famasa alaihima, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengusap keduanya. Ya, mengusap kedua khuf tadi. Ya, mengusap kedua khuf tadi. Nah, ini menunjukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dicopot khufnya tadi oleh Al-Mughirah, beliau mengatakan da'ha au da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan saja karena sesungguhnya aku menggunakannya dalam keadaan aku suci. Berarti apa? Kalau tidak dalam keadaan suci memang harus dicopot. Ya, harus dicopot. Nah, ini dalilnya ya para ulama yang menunjukkan bahwa syaratnya bahwa dia harus mengenakannya dalam keadaan suci. Baik. Kemudian syarat yang kedua, kata Al-Qadi Abu Suja rahimahullahu taala, wa an yakuna satiraini li mahalli ghuslil fardi min al-qadamain. Yang kedua, hendaknya khufnya itu menutup tempat yang menutup bagian kaki yang diwajibkan untuk dicuci. Jadi kalau ketika wudu kan kita ada bagian yang harus kena air ya, ketika kita wudu, yakni sampai ke mata kaki harus kena. Nah, khuf itu syaratnya dia harus menutup mata kaki. Jadi tertutup bagian kaki yang bagian kaki yang dipergunakan, bagian kaki yang harus dicuci ketika wudu, ya itu harus tertutupi semuanya oleh khuf kita. Sehingga nggak boleh misalnya dia pakai sepatu yang misalnya tidak menutup mata kaki, ya sepatu kita kan sekarang tidak menutup mata kaki ya, justru semuanya dibelok ketika pas mata kaki ada lengkungannya begitu ya, Nah, ini nggak boleh, ini nggak teranggap sebagai khuf yang memperbolehkan kita untuk apa? Untuk diusap ketika wudu tanpa melepasnya. Jadi dia harus tertutup, ya mata kaki itu harus tertutup. Kemudian nggak boleh bolong-bolong seperti apa? Memang modelnya itu bolong-bolong. Seperti apa misalnya? Sepatu sendal gunung misalnya ya, sendal gunung misalnya. Ini nggak boleh, atau sendal ya. Ya ada sebagian ulama membolehkan sandal, tapi mereka dalilnya lemah ya, hadisnya hadis-hadis yang lemah. Sehingga mengusap sandal ini nggak berlaku ya. Jadi khuf itu dia, ya namanya khuf, dia harus menutupi bagian yang memang harus dicuci ketika berwudu. Ya. Apa dalilnya kata beliau? Li'annal khuf ya maudul mas. Ya, fahuwa badalun an maudil ghusl. Ya, wal badalu ya'khudz hukmal mabdul. Mubdal. Karena sesungguhnya khuf ini adalah tempat diusap dalam keadaan dia merupakan pengganti tempat yang harusnya dicuci. Ya enggak? Jadi kan mengusap dua khuf ini adalah sebagai pengganti apa? Pengganti kita mencuci kaki kita. Ya enggak? Ya kalau dari semua anggota badan yang kita cuci atau kita usap, maka khuf itu dia menempati posisi, ya, mengusap dua khuf ini menempati posisi mencuci kedua kaki. Sehingga apa yang harus dicuci pada kedua kaki kita itu adalah bagian yang harus ditutup oleh khuf kita. Ya, wal badalu ya khudu hukmal mubdal. Yang namanya badal yang menggantikan, dia mengambil hukum sesuatu yang digantikan. Ya. Oleh karena itulah syarat dari khuf tadi yang memperbolehkan kita untuk mengusapnya adalah dia harus menutupi seluruh bagian yang harus dicuci ketika wudu. Jadi dari ujung jari sampai dari ujung jari sampai ke mata kaki ini semua harus tertutupi. Nah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashyi 'alaihima. Yang ketiga, dia bisa dipakai untuk berjalan. Ya. Dia bisa dipakai untuk berjalan. Ya, ini syarat yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya gimana Ustadz dengan kaos kaki? Ya, apakah kaos kaki memenuhi syarat? Ya, memenuhi syarat untuk dipakai sebagai pengganti khuf. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dan khilafnya termasuk kuat ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh. Ya, kaos kaki itu dipakai sebagai pengganti khuf. Maksudnya gini, boleh saja pakai kaos kaki, tapi dia tidak disamakan dengan khuf dalam hukum. Ya, artinya nggak boleh mengusap kaos kaki itu nggak boleh. Sebagiannya lagi, ya, memperbolehkan secara mutlak. Jadi mereka menempatkan posisi kaos kaki itu seperti seperti khuf. Jadi misalnya ada sebagian ibu-ibu ya, misalnya ibu-ibu kan malas buka kaos kakinya. Nah, sebagian ulama memperbolehkan, nggak usah dicopot kaos kakinya, cukup diusap saja. Ya, ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih kuat insya Allah, ya, kalau saya tidak salah ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa dia boleh kita untuk mengusap kaos kaki apabila terpenuhi syarat atau terpenuhi sifat khuf pada kaos kaki tersebut. Apa sifat khufnya? Yang pertama, dia menutupi mata kaki, jelas. Ya. Kemudian yang kedua, kaos kakinya itu tidak tembus air. Nah, kaos kakinya itu tidak tembus air. Nah, sementara kaos kaki yang kita pakai kebanyakannya tembus air, ya. Ya, menurut kaulnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kaos kaki itu tidak menempati atau tidak menggantikan posisi khuf. Ya, tidak menggantikan posisi khuf. Nah, ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, ya, karena penggunaan khuf itu kenapa ada kemudahan, ya? Karena dia ada kesulitan. Kesulitan ketika menggunakan apa? Khuf tadi untuk copot-copotnya. Ya, kemudian sifat khuf tadi ya dia menutupi dan tidak tembus air. Ya, khuf itu kan terbuat dari kulit. Kalau misalnya kita siramkan air, ya misalnya kita lewat di tempat-tempat yang becek misalnya. Ya, itu kaki kita di dalam tuh aman. Ya, enggak tembus air. Tapi kalau kaos kaki coba misalnya, kaos kaki ketika dipakai misalnya untuk berjalan di air misalnya, atau berjalan di tempat yang becek, gak usah pakai alas kaki. Kira-kira basah gak? Basah. Ya. Sehingga wallahu ta'ala alam, ya, apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, syaratnya tadi, dia kalau memang ingin menggunakan kaos kaki, ya, maka kaos kakinya pun harus yang sama dengan khuf. Dia harus tahan air. Ya, tidak tembus air. Tidak tembus air seperti khuf. Ya, jadi tetap kalau wudu, ya, apalagi kaos kaki yang dipergunakan oleh kebanyakan kaum wanita sekarang, tipis sekali bahannya. Ya, walaupun warnanya gelap, kadang-kadang ya kelihatan bagian kulitnya. Ya, maka ini tidaklah disamakan dengan hukum khuf. Tabaan tadi kita sudah sebutkan di sini ada khilaf ya di kalangan para ulama, namun wallahu taala alam sepertinya apa yang disampaikan oleh An-Nawawi ini yang lebih kuat. Ya, karena tidaklah dikiaskan dengan khuf tadi. Karena khuf itu dia memiliki sifat apa? Tahan air. Bisa kita pakai untuk berjalan di tempat-tempat yang becek tanpa memudaratkan, tanpa kemudian kaki bagian dalam itu menjadi basah. Ya. Baik, ini tiga syarat yang disebutkan oleh Al-Qadi Abi Suja. Jadi yang pertama apa? Dia menggunakannya itu setelah suci dari hadas, ya, suci dari hadas. Kemudian yang kedua, khufnya itu menutupi bagian kaki yang di apa? Yang harus dicuci ketika wudu. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa dipakai untuk berjalan. Ya. Kemudian tadi kita katakan kalau dia berupa kaos kaki, ya kaos kakinya harus memiliki sifat yang sama dengan khuf. Ya, ini apa? Tahan air, ya, tidak tertembus air, tidak tembus air. Nah, kemudian ada satu syarat yang belum disebutkan oleh beliau. Yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugha, "Walam yadhkur al-musannif, falam yadhkur al-musannif syartan rabi'an." Di sini penulis tidak menuliskan atau tidak menyebutkan syarat yang keempat. Bahwa ayyakuna tahirain. Bahwa kedua khuf itu harus dalam keadaan suci. Ya, jadi dia bersihkan dulu khufnya. Jangan sampai misalnya dia menginjak kotoran hewan yang najis. Atau khufnya terbuat dari bahan yang najis. Sudah berlalu pembahasan kita ya, di antaranya apa? Kulit. Kulit apa? Kulit babi misalnya. Kulit babi. Ya. Sepatu dari kulit babi. Kan ada juga ya orang-orang barat itu yang bikin tas sama kulit dari tas sama sepatu dari kulit babi. Ya, maka kalau khufnya itu dari kulit babi enggak boleh ya. Dia harus tahiran. Ya, dua-duanya harus suci. Fala yasih an yakuna min jildi kalbin ya au khinzir, maka tidak sah. Ya, apabila dua khufnya itu terbuat dari kulit anjing atau dari kulit babi. Ya. Au jildi maitah lam yutbagh, atau dari kulit bangkai yang tidak disamak terlebih dahulu. Ya. Atau dari kulit bangkai yang tidak disamak terlebih dahulu. Ya. Li'anna sholata bihima la tasih, karena sholat dengan menggunakan bahan-bahan seperti ini tidak sah. Wabil mashi alaihima bil ma'i ya tantakilul tantakilun najasah ya tantakil an najasah ila yadil masih wa yantashir, dan dengan mengusap kedua khuf dari bahan najis ini maka najisnya berpindah kepada tangan, ya tangan orang yang mengusap, dan semakin tersebar kenajisannya. Ini syarat yang keempat ya. Ini keliru di presentasi saya. Sabku Al-Kitabah. Ya, ini khufnya dipakai dalam keadaan khufnya suci. Bukan berasal dari bahan yang najis. Baik. Ini syarat yang keempat, bahwa khufnya itu dalam keadaan suci. Dia bukan berasal dari bahan yang najis. Ya, atau ketika dia memakai khufnya, ya khufnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu dari sesuatu yang najis. Ini empat syarat diperbolehkannya kita mengusap dua khuf. Jadi yang pertama, memakai khufnya itu, ketika memakai khuf kita dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, khufnya itu menutupi bagian kaki yang harus dicuci ketika wudu. Kemudian yang ketiga, khufnya itu bisa dipakai untuk berjalan. Dan yang keempat, bahwa khufnya suci, bukan berasal dari bahan yang najis. Taib. Sekarang pembahasan selanjutnya. Ya, berapa jangkauan waktu kita boleh untuk mengusap dua khuf kita? Ya. Jangkauan waktu, artinya berapa lama kita boleh melakukan pengusapan terhadap khuf ini? Ya. Apakah selama-lamanya selama khuf itu tidak kita lepas, apakah boleh bagi kita untuk mengusapnya? Maka kata Al-Qadi Abu Suja di sini, wayamsahul muqimu yauman wa lailah. Seorang yang mukim, dia boleh untuk mengusapnya sehari dan semalam, sehari semalam. Ya, sehari semalam. Jadi dia boleh untuk mengusapnya sehari semalam. Artinya kalau sudah orang mukim ini artinya orang yang tidak dalam keadaan safar. Ya. Misalnya ibu-ibu di rumah nih ya. Ya. Ibu-ibu di rumah kemudian menggunakan khuf tadi. Kemudian ya sudah selama satu hari satu malam itu boleh terus dipakai tanpa harus dicopot. Ketika wudu tinggal diusap saja, tidak perlu dicopot. Sehari dan semalam. Ya, sehari semalam berarti berapa? 24 jam. Qala wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Adapun seorang musafir, dia boleh mengusap dua khufnya itu selama 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Ya. Jadi ketika hitungannya tadi ketika dia mulai batal wudunya ya. Ketika dia menggunakan khuf, jadi dia berwudu dulu. Ngitung nolnya itu maksud saya. Ini kita ngitung nolnya. Kata beliau di sini wa ibtida'u al-muddati min hina yuhdithu ba'da lubsil khufain. Ya. Jadi mulainya dia mulai dihitung nolnya itu 24 jam itu mulai dihitung ya ketika dia mulai berhadas, ketika mulai batal wudunya pertama kali setelah dia menggunakan dua khuf. Nah, inilah mulai nol jamnya itu. Ya, 24 jam kan kita bilang tadi, kalau seorang itu dalam keadaan dia mukim, maka dia menggunakannya itu 24 jam. Kapan mulai ngitung 24 jamnya, Ustadz? Ya, ini ketika wudunya itu batal untuk pertama kalinya. Ya. Jadi, misalnya begini. Oke, kita sudah berwudu. Lalu kita pakai dua khuf kita. Ya. Kita pakai dua khuf kita. Ini belum terhitung sama sekali, Ibu-ibu. Belum terhitung. Kapan terhitungnya? Ketika misalnya kita batal, buang angin misalnya. Nah, ketika kita buang angin, itulah mulai nol. Ya, itulah mulai menghitung waktu bolehnya kita mengusap dua khuf tadi. Ya. Jadi mulainya itu ketika dia batal wudunya untuk pertama kali. Ya, misalnya pagi-pagi setelah sholat subuh dia pakai dua khuf. Kemudian dia sholat subuh. Jam 9 pagi buang angin dia. Nah, berarti dia boleh menggunakan dua khufnya tadi atau berlaku keringanan baginya untuk mengusap dua khuf itu sampai jam 9 pagi pada hari esoknya. Misalnya sekarang hari Senin ya. Misalnya sekarang saya saya wudu kemudian saya pakai khuf. Sekarang jam 5 kurang 5. Ya. Misalnya jam 5 nanti saya buang angin. Nah, berarti apa? Mulainya berlakunya mulai jam 5 sore ini sampai jam 5 sore besok. Ya. Kalau sudah lewat jam 5 sore besok, ya mau tidak mau khufnya harus dibuka ketika dia mau berwudu. Tidak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Baik. Dalil yang kata beliau di sini, warawa Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Syuraih bin Hani, ya, dari Syuraih bin Hani. Beliau mengatakan qala ataitu Aisyata, ya, as'aluha anil masah. Saya mendatangi Aisyah kemudian bertanya kepada beliau tentang mengusap almas alal mashi anil mashi ala khufain. Ya, tentang mengusap dua khuf. Faqala ati Aliyan. Maka kemudian Aisyah mengatakan datangi Ali. Fa innahu a'lamu bihadza minni. Maka sesungguhnya Ali itu lebih paham. Ya. Ali itu lebih paham dariku tentang permasalahan ini, kata beliau. Ya, demikian para sahabat ya, kalau misalnya ada yang lebih paham terhadap suatu permasalahan, mereka tidak gengsi untuk menunjukkan orang yang bertanya kepada sahabat yang lebih paham. Karena yang namanya sifatnya manusia, ada yang mereka ketahui. Ya, ada bagian yang mereka ketahui setinggi-tinggi apapun ilmu mereka, ya, pasti ada yang luput. Aisyah ini adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap saja ada yang luput dari beliau. Maka ketika ada yang bertanya tentang hukum mengusap dua khuf, Aisyah memerintahkannya untuk mendatangi Ali. Ya, fa innahu a'lamu bihadza minni. Karena sesungguhnya Ali itu lebih mengetahui perkara ini daripada aku. Ya. Karena yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Ali lebih paham dalam permasalahan ini? Karena beliau dulu sering safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau Ali ini beliau selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya. Adapun Aisyah karena posisi beliau ini adalah istri Rasulullah, ya, maka Rasulullah membawa istrinya itu dengan giliran, diundi. Terkadang Aisyah yang beliau bawa, terkadang beliau bawa Ummu Salamah bersama beliau, terkadang beliau bawa istri beliau yang lain. Ya, terkadang beliau membawa istri beliau yang lain untuk melakukan safar. Baik. Kemudian maka Syuraih pun mengatakan, beliau mengatakan, ya, fasa'alnahu. Maka kami pun kemudian mendatangi Ali dan kami bertanya kepadanya. Faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihunna lil musafir wa yauman wa lailatan dil muqim. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan waktu 3 hari 3 malam bagi seorang musafir dan sehari semalam bagi orang yang muqim, bagi orang yang tidak dalam keadaan safar. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa waktu untuk mengusap diperbolehkan, yang mengusap dua khuf itu tadi ya bagi orang yang mukim itu sehari semalam. Kalau dia enggak pergi-pergi ya, maka sehari semalam waktunya. Kemudian kalau dia musafir, dia dalam perjalanan, maka diperbolehkan bagi dia untuk ya mengusap khufnya itu selama 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Baik. Kemudian bagaimana dengan orang yang dia memakai khuf ketika dia mukim, kemudian dia baru bersafar. Setelah dia pakai khufnya, jadi dia tidak dalam keadaan safar, dia pakai khufnya itu ketika dia mukim, kemudian dia safar. Ya. Maka mana yang diambil? Diambil yang paling pendek waktunya. Kata beliau, fa'in masaha fil hadari thumma safaro, aw masaha fil safari thumma aqam, atamma masha mukim. Apabila seorang ya itu dia mengusap dua khufnya ketika dia mukim, kemudian dia bersafar, atau dia mengusap dua khufnya ketika dia safar, kemudian dia sampai, dia pulang ya sampai ke rumahnya, maka waktu yang dipakai adalah masha mukim, ya waktu ketika dia mukim ini sehari semalam, diambil waktu yang paling pendek. Diambil waktu yang paling pendek. Ya, jadi misalnya kita masih di rumah ini ya, kemudian kita mengusap dua khuf kita, maka kita bersuci, kemudian kita mengusap dua khuf kita, kemudian kita safar, ya maka yang berlaku adalah sehari semalam. Kenapa? Karena kita memakai khufnya dalam keadaan mukim. Demikian juga ketika kita sedang safar, ya di safar kita pakai khuf, kemudian sampai di rumah, maka walaupun kita memakainya itu ketika safar, yang berlaku adalah waktu ketika kita mukim, jadi sehari semalam. Ini tidak berlaku lagi waktu 3 hari 3 malamnya kalau kita sudah sampai di rumah kita dari safar kita. Baik, ini yang berkaitan dengan waktu yang diperbolehkan bagi kita untuk apa? Mengusap dua khuf. Sekarang bagian yang terakhir dari fikih mengusap dua khuf ini. Qala wa yabtulul mashu bi thalathati asya'. Ya, mengusap dua khuf ini batal hukumnya dengan tiga perkara. Yang pertama, bi khal'ihima. Kalau khufnya itu dilepas. Kalau khufnya itu dilepas, maka tidak berlaku lagi hukumnya. Misalnya, ya, misalnya ketika dia berwudu, habis dia berwudu, dia pakai khufnya. Lalu kemudian dia lepas khufnya, ya, dia lepas khufnya. Lalu dia pakai lagi, ya. Atau begini, misalnya ketika dia berwudu, ya, dia berwudu dia pakai dua khufnya. Kemudian setelah dia pakai dua khufnya, batal wudunya tadi. Batal wudunya, kemudian dia apa? Dia berwudu lalu mengusap dua khufnya tadi. Setelah dia usap dua khufnya tadi, ya dia buka khufnya. Ya. Maka batal ya kebolehan dia untuk mengusap dua khuf. Kalau dia pakai lagi enggak boleh ya. Kalau dia pakai lagi enggak boleh. Dia harus berwudu terlebih dahulu baru menggunakan dua khuf. Saya ulangi sekali lagi agar jelas ya. Wa yabtulu al-mashu bi thalathati asya', pertama bi khal'ihima. Maka batallah ya kebolehan mengusap dua khuf ini dengan tiga perkara. Yang pertama, kalau khufnya itu dilepaskan. Maksudnya ketika dia ketika dia berwudu, setelah dia berwudu dia pakai khufnya. Kemudian batal wudunya. Ya, setelah batal wudunya, ya dia buka dia buka khufnya tadi, ya dia buka khufnya tadi, lalu dia pakai lagi, dia pakai lagi khufnya. Nah, maka untuk wudu yang kedua tadi enggak boleh bagi dia untuk mengusap. Kenapa? Karena dia sudah ya membuka khufnya tadi. Ya, karena dia sudah membuka khufnya tadi. Harus apa? Harus wudu lagi dia, harus wudu dengan mencuci kaki dulu. Baru dipakai lagi khufnya. Enggak boleh dia mengusap. Kenapa? Karena khufnya sudah pernah dia lepaskan. Ya. Karena khufnya sudah pernah dia lepaskan. Ini syarat yang pertama. Kalau misalnya kalau dia lepaskan khufnya tadi, maka dia harus berwudu seperti biasa terlebih dahulu, baru dipakai lagi khufnya. Baik. Ini yang pertama membatalkan kebolehan mengusap dua khuf. Kemudian wanqidha'il muddah, yang kedua ya, kalau waktunya sudah habis. Misalnya sudah 24 jam ketika dia di rumah, mukim. Sudah lebih dari 24 jam, maka mau tidak mau ketika dia mau bersuci lagi, ya dia harus copot. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya 24 jam. Ya. Atau ketika dia safar, dia berada dalam di negeri orang, ya, sudah lebih 3 hari, maka mau tidak mau dia harus copot lagi. Dia harus ulang lagi dari awal. Karena waktunya sudah habis waktunya. Ya. Sebagaimana hadis Ali tadi, ya, bahwa orang yang mukim itu waktunya adalah 1 hari, ya, 24 jam. Adapun orang yang safar 3 kali 24 jam. Kalau sudah lebih dari 1 kali 24 jam bagi orang yang mukim atau 3 kali 24 jam bagi orang yang safar, maka dia harus melepas khufnya lalu kemudian dia berwudu lagi. Dihitung dari nol lagi. Qala yang ketiga, wa ma yujibul ghusla. Ya. Yang ketiga, apa yang mewajibkan untuk mandi? Ini hadas besar. Ya, harus mandi janabah, mau tidak mau harus dicopot. Ya, enggak bisa kemudian dia ganti dengan apa? Mengusap. Ya, harus dicopot. Ya, dalilnya adalah hadis Sofwan bin As-Sal, ya, Sofwan bin As-Sal radhiyallahu taala anhu. Ya. Qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina. Kata Sofwan ibn As-Sal radhiyallahu taala anhu, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami sedang safar, ya, agar kami mengusap, ya, an namsaha ala khifafina, agar kami mengusap khuf-khuf kami, wala nanzi'aha thalathata ayyam, dan hendaknya kami tidak melepasnya selama 3 hari. Ya. Ini juga dalil yang menunjukkan afdhaliyah, ya, kita tidak melepas khuf kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, ya, enggak usah dilepas. Artinya apa? Pergunakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak usah dilepas. Naam. Kemudian, ya, wala nanzi'aha thalathata ayyam min gha'itin wa baulin wa naum. Dan kami jangan melepasnya, dan hendaknya kami tidak melepasnya, ya, karena buang air kecil, karena buang air besar, atau buang air kecil, atau tertidur. Jadi kalau yang hadas kecil itu nggak usah dilepas. Illa min janabah, kecuali ya hadasnya hadas besar. Misalnya dia ihtilam, mimpi basah, mau nggak mau harus dicopot. Mau nggak mau harus dicopot, ya. Jadi ini kapan waktu habisnya waktu atau batalnya kemudahan dari syariat ini untuk mengusap dua khuf, ya. Yang pertama kalau khufnya tadi dilepas, yang kedua habis waktunya, ya. Yang ini 1 kali 24 jam bagi orang yang mukim atau 3 kali 24 jam bagi orang yang safar. Kemudian yang ketiga, ya, dia harus mandi janabah. Mau tidak mau dia harus mandi, dia harus melepas dua khufnya. Baik. Ini pembahasan yang berkenaan dengan mengusap dua khuf. Ya, mengusap dua khuf. Ya, kalau kita ambil pendapatnya Imam An-Nawawi tadi, ya, bahwa ini tidak berlaku pada kaos kaki, ya, mungkin ini jarang, ya. Syariat ini mungkin jarang kita pakai. Ya, kalau kita pakai apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi menurut sebagian ulama, ini berlaku pada kaos kaki juga. Ya, kalau kita ambil pendapat yang memperbolehkan menggunakan kaos kaki, ya, maka ini berlaku. Ya, misalnya kita tinggal di tempat yang dingin, ya, kita pakai kaos kaki yang tebal, tentunya bukan kaos kaki yang tipis, ya, kaos kaki yang tebal, yang agar bisa, kalau misalnya lebih afdol lagi, kaos kakinya yang tidak tembus air, sebagaimana yang diucapkan oleh Nawawi tadi. Ya, maka inilah hukum-hukum yang berkenaan dengan mengusap dua khuf tadi. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian materi kita di kesempatan sore hari ini. Kemudian bagi yang mengikuti lewat Zoom, kami persilahkan untuk masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Silahkan.